Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yadihilahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, pengajian-pengajian yang di sana diajarkan Quran dan Sunnah itu nikmat, yang namanya apa? Pendengaran. Jangan sampai justru nikmat-nikmat tadi ya dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Penglihatannya dia gunakan untuk melihat ya sesuatu yang haram, gambar-gambar yang haram ataupun yang tidak boleh dilihat ya. Begitu juga apa? Telinganya dia gunakan untuk mendengar sesuatu yang haram ya. Mendengarkan musik, mendengarkan yang namanya apa? Perkara-perkara yang sia-sia, ghibah, namimah dan seterusnya. Maka berusaha jadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena Allah katakan, ya, orang-orang yang bersyukur tadi, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Rabb kalian telah mengumumkan kalau kalian menjadi orang yang syukur, pasti apa? Allah akan tambahkan nikmatnya ya atas kalian, ditambah. Tadi bukan semata-mata ucapan alhamdulillah ditambah nikmatnya, tidak, tapi dengan tiga rukun syukur tadi, hatinya mengakui nikmatnya dari Allah, lisannya mengucapkan memuji Allah, kemudian menggunakan nikmat untuk mentaati Allah, itu yang ditambah nikmatnya. Tapi Allah mengancam, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, maka ketahuilah azab Allah sangat apa? Pedih ya. Maka berusaha para jamaah untuk kita menjadi hamba-hamba yang syakirin, hamba-hamba yang bersyukur, berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang namanya nikmat apa? Hidayah. Hidayah menjadi seorang muslim, hidayah menjadi seorang yang apa? Ya, mempelajari Islam, mempelajari sunnah Nabi, mempelajari jalan siratal mustaqim untuk bisa istiqomah menjadi orang-orang yang menempuh jalan siratal mustaqim. Ini nikmat di atas nikmat ya, nikmat yang sangat besar ya. Dalam keadaan kebanyakan manusia mereka apa? Buru-buru gelem ngaji nggih, Pak. Ya. Salat mawon niku teksin apa? Setahun sepindah. Ya, atau setahun dua kali. Itu kebanyakan masyarakat. Ya. Keadaannya seperti itu. Maka sebuah nikmat besar ya. Di samping panjenengan juga senang mendapatkan nikmat tadi, juga minimal keluarga. Keluarga kita, masyarakat kita ya, mendapatkan kebaikan seperti apa yang kita rasakan. Para jamaah yang saya muliakan, di kesempatan yang sebelumnya kita membahas terkait dengan apa? Terkait dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara perintahnya? Dari lima perintah, amurukum bi khamsin, Allah perintahkan ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita sebagai umatnya Nabi ya dengan lima perkara. Seperti apa? As-sam'u wa ta'ah. Prinsip mendengar, taat kepada apa? Pemerintah kaum muslimin. Ya. Prinsip mendoakan kebaikan kepada penguasa kaum muslimin. Ya, ya alhamdulillah kita rasakan bersama, kaum muslimin secara umum merasakan bersama di hari-hari ini, ya, negeri kita, negeri Indonesia tercinta, kedatangan tamu besar, ya, dari kerajaan Saudi Arabia. Panjenengan mirang niki, Pak? Atau menyaksikan? Ya. Itu Malik Salman, Raja Salman hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau beserta rombongannya yang menyempatkan, ya, untuk bisa hadir di negeri kita. Ya, tentunya dengan tujuan-tujuan yang sangat mulia. Di antaranya menjalin hubungan bilateral, ya. Dikarenakan Indonesia juga negara apa? Muslim. Bahkan populasi terbesar muslim di dunia termasuknya apa? Indonesia. Ya. Negara Islam. Dan juga memang undangan resmi ataupun undangan resmi dari pihak pemerintah Indonesia, ya, dari pihak presiden yang mengundang kerajaan Saudi Arabia untuk bisa berkunjung Indonesia. Ya, masya Allah, mudah-mudahan itu apa, membawa keberkahan untuk negeri kita. Ya, sebagai contoh negeri tauhid, negeri Saudi Arabia, satu-satunya negeri yang membangun asasnya, asas negaranya apa, di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Membangun di atas di atas Quran dan Sunnah Nabi. Bahkan kerajaan ataupun negeri Saudi Arabia ini merupakan di antara hasil dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang selama ini, ya, digembor-gemborkan sebagai negara apa? Wahabi. Ya. Negara Wahabi. Bahkan sebagian mengecap Saudi dengan negara apa? Negara bandar teroris, ya, harusnya ngaca, Pak, ya. Bahkan negara Saudi Arabia itu negara terbesar yang menyumbang, ya, untuk pemberantasan ISIS yang kemarin di mana? Di Suriah, di Syam sana, di Irak sana. Beliau, ya, Raja Salman hafizahullah, ya, itu menyumbang paling besar. Kalau tidak salah sekitar 143 triliun, ya, dikatakan oleh Sekjen PBB yang bernama Ban Ki-moon, dia dari Korea, ya. Itu menyampaikan bahwasanya negeri Saudi Arabia itu negeri terbesar dalam menyumbang apa? Pemberantasan terorisme. Ya. Lalu pantas apa tadi dikatakan negara teroris? Ya, enggak pantas, Pak, ya. Bahkan memberantas apa? Teroris. Belum lagi bantuan-bantuan yang lainnya. Ya, dulu ketika peristiwa di tsunami di Aceh sana 2000 sekian, pemerintah Saudi setiap hari itu, ya, menyumbang sekitar 1M ketika itu. Ya. Waktu itu di zaman Raja Fahd. Insyaallah. Dan pernah diceritakan kepada kita, saya punya kenalan, punya teman, sudah ngaji juga. Dia kerja di Jepang, ya. Kerja di Jepang, kemudian menceritakan bahwasanya Raja Salman hafizahullah. Mau tahu apa nih, Pak? Saya cerita. Enggak apa-apa, ya. Supaya lebih kenal dengan negeri Saudi Arabia. Beliau pernah berinfak, ya, sekali infak, ya. Besar infaknya itu untuk kaum muslimin. Tidak, saya tidak tahu persis untuk di mana waktu itu. Itu ceritanya bosnya Toyota pusat di Jepang sana. Itu sekali infak besarnya setara dengan penghasilan perusahaan Toyota selama 1 tahun, Pak. Sekali infaknya Raja Salman ataupun dari kerajaan Saudi Arabia, sekali infaknya itu apa? Sebesar penghasilan perusahaan Toyota selama apa? 1 tahun. Yang ngomong bosnya, Pak. Yang ngomong bos Toyotanya ini, ya. Dengan teman kita yang kerja di Jepang sana. Masya Allah. Dan di Jepang memang hubungan ke apa namanya, Saudi Arabia luar biasa. Kiblatnya ke Saudi untuk masalah agama Islam. Di sana yang namanya masjid-masjid Walaupun sana negara kafir, Pak ya. Negara kafir yang mereka menyembah kepada apa? Matahari. Itu apa namanya? Asal dari agama mereka. Namun untuk sekarang ini banyak dari penduduk Jepang yang masuk ke dalam Islam. Masjid-masjid di sana itu temboknya besarnya ataupun tebalnya itu 1,5 meter, Pak. Ya. Aman dari yang namanya mortir, aman dari yang namanya banjir, gempa gitu ya. Itu memang sengaja dibikin seperti itu, luar biasa ya, untuk keamanan kaum muslimin yang beribadah di masjid ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah beliau Raja Salman ya, dari kerajaan Saudi Arabia bisa hadir di Indonesia ya, yang mudah-mudahan membawa apa? Keberkahan. Memang Allah sudah janjikan, bahkan yang namanya negeri Saudi Arabia negeri terkaya sedunia, Pak ya, negeri terkaya apa? Sedunia. Allah sudah janjikan, alau anna ahlal qura amana wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan bukakan bagi mereka barokah langit dan bumi. Kalau kita melihat yang pernah ke Saudi sana, isinya hanya apa? Pasir, Pak ya. Bebatuan saja, ya. Tapi masyaallah, barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah bagi apa? Negara-negara yang ikut bekerjasama dengan Saudi Arabia, ya. Dan masyaallah pemerintah kita sangat menyambut dengan baik Raja Salman dan rombongannya dengan jumlah yang sangat banyak. Dan beliau pun kesini ya, ingin apa namanya? Menjerakan berbagai hal terkait dengan jamaah haji, kemudian terkait dengan apa namanya hubungan bilateral, kerjasama-kerjasama ya, dan yang lainnya. Yang kita mengharapkan ya, kaum muslimin menjadi apa, semakin memiliki izzah ya, kemuliaan ya, dengan datangnya Raja Salman dan rombongannya. Karena secara otomatis beliau dan rombongannya membawa nama apa? Islam di mata dunia ya. Baik, kembali ke pelajaran para jamaah ya, kalau saya ceritakan banyak, Pak ya, satu majelis cerita Saudi enggak selesai, Pak. Baik, di antara yang lainnya yaitu juga tadi saya singgung, mungkin termasuk bentuk apa, dikabulkannya doa kita kaum muslimin ya. Karena kaum muslimin selama ini berdoa supaya apa, pemerintah kita ya diberikan yang namanya, diberikan yang namanya teman-teman yang baik ya, pembimbing-bimbing yang baik. Itu doa kita ya, mendapatkan kebaikan untuk bisa mengatur negara kita ya, kebaikan untuk bisa apa, mensejahterakan rakyatnya dan seterusnya. Di antara perintah Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti al jihad, jihad wal hijrah, dan apa, hijrah ya, sudah kita bahas beberapa poin ini. Dan juga dikatakan wal jamaah. Kemudian yang kelima adalah perintah untuk apa? Menetap yang namanya al jamaah. Ya. Kemarin sudah saya singgung beberapa dalil-dalil terkait dengan al jamaah. Dan juga bukan sebagai ukuran para jamaah. Sebuah kebenaran itu semata-mata melihat apa? Banyaknya. Namun yang namanya kebenaran ketika menepati yang namanya al-haq. Ya, man wafaqal haq. Baik. Sudah kita bacakan beberapa hadis terkait dengan al-jamaah. Kemudian yang lainnya. Sekarang masuk pada makna al-jamaah. Makna al-jamaah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, beliau punya kumpulan ya, risalah-risalah beliau sekitar 25 atau lebih, atau 30 atau sekian dari karya-karya beliau. Dikatakan di sana terkait dengan al-jamaah, makna jamaah secara bahasa. Al-jamaatu hiya al-ijtima'. Jamaah maknanya adalah apa? Perkumpulan, ijtima'. Itu jamaah. Wa didduha al-furqah. Dan lawan dari jamaah adalah apa? Furqah, perpecahan. Ya. Itu lawan jamaah. Wa in kana lafdul jama'ati qad sara isman li nafsil qaumi al mujtami'in. Ya. Walaupun terkadang yang namanya jamaah itu artinya adalah apa? Sebuah kaum di mana orang-orang itu apa? Berkumpul. Itu namanya al-jamaah. Ini secara apa? Bahasa. Dan juga sudah saya singgung para jamaah, jamaah itu bukan diidentikan dengan jamaah-jamaah yang keluar dari yang bukan dari Islam. Maksudnya bukan diajarkan dalam Islam. Ada namanya jamaah ini dengan pemikiran kelompoknya sendiri. Ada jamaah ini, ada ketuanya dan sebagainya. Ada jamaah ini dan seterusnya. Bukan itu yang namanya apa? Jamaah. Kita lihat bagaimana ya para ulama terkhusus dari kalangan pendahulu umat ini, kalangan sahabat Nabi. Di antaranya seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mulia, termasuk salah satu yang diberikan rekomendasi untuk mempelajari apa? Al-Qur'an darinya. Rasul mengatakan man sarra ayaqra al-Qur'an radban kama nazal falyaqra bi qiraati Ibni Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an yang masih murni, masih basah seperti aslinya, seperti turunnya, maka bacalah Al-Qur'an dengan siapa? Abdullah Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya, pernah saya ceritakan di antara keutamaannya, ya, ketika ada beberapa sahabat yang menyampaikan apa? Kakinya, betisnya Ibnu Mas'ud itu sangat apa? Sangat kecil, ya. Namun dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nanti pada hari kiamat ditimbang, ya, beratnya itu melebihi beratnya apa? Gunung Uhud. Ya. Ini luar biasa di antara keutamaan sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan mengenai apa? Menafsirkan makna al-jamaah. Apa itu al-jamaah yang disebutkan dalam hadis supaya kita mengikuti al-jamaah, wa alaikum bil jamaah, wajib atas kalian mengikuti al-jamaah. Apa maksudnya? Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Ini pengertian jamaah. Jamaah adalah siapa saja yang sesuai dengan al-haq, kebenaran, sekalipun engkau apa? Sendiri. Ya. Sendiri dikatakan apa? Jamaah. Kenapa dikatakan jamaah? Dikarenakan dia menepati kebenaran sebagaimana yang telah apa? Dijalankan oleh sahabat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya ikut bersama jamaah mereka. Wa in kunta wahdak, sekalipun kamu apa? Seorang diri. Ya, kamu dikatakan jamaah. Kalau engkau apa? Menetap yang namanya kebenaran. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, waihak anna jumhuran nas farakul jama'ata. Ketahuilah, celaka, kebanyakan manusia itu justru apa? Meninggalkan jamaah. Wa annal jama'ata ma wafaqa ta'atallahi ta'ala. Ya. Jamaah pengertiannya adalah setiap apa? Setiap yang sesuai dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai yang mentaati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Jamaah. Jamaah dikatakan sesuai kebenaran, dikatakan apa? Mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna al-jamaah. Ya. Walaupun di sana banyak penafsiran terkait dengan al-jamaah. Di antara makna al-jamaah disebutkan dalam hadis, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan muncul dari umat Islam ini perpecahan di akhir zaman, ya. Sataftariku hadhil ummah ila 73 firqatan. Umat Islam nanti di akhir zaman akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Rasul mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk ke dalam an-nar kecuali satu golongan. Disebutkan dalam riwayat, ya. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasul mengatakan hiyal jamaah. Mereka adalah apa? Al jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Rasul mengatakan ma ana alihil yauma wa ashabi. Yaitu mereka orang-orang yang mengamalkan Islam sebagaimana yang diamalkan olehku dan para sahabatku ketika ini. Itu makna apa? Al-jama'ah. Ya. Itu makna al-jama'ah. Apa al-jama'ah? Tadi dimaknakan yang pertama, dimaknakan maksudnya al-jama'ah, man wafaqo al-haq. Setiap yang sesuai dengan al-haq. Ditafsirkan juga apa? Man wafaqo ta'atullah. Setiap yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Itu al-jama'ah. Ditafsirkan pula yang namanya jamaah, yaitu setiap orang yang mereka mengamalkan Islam sebagaimana Islam yang diamalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka al-jamaah. Artinya apa? Artinya mereka tidaklah mengamalkan Islam kecuali apa yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Itu dikatakan al-jamaah. Ya. Itu yang dikatakan al-jamaah. Mereka juga yang disebut sebagai apa? Al-firqatun najiyah. Ya. Kelompok yang selamat. Ya. Selamat dari yang namanya an-nar ketika kebanyakan kelompok itu apa? Dimasukkan ke dalam an-nar. Ya. Maka diselamatkan dari al-firqatun najiyah. Dikatakan pula sebagai apa? At-ta'ifah al-mansurah. Ya. Ta'ifah al-mansurah. Kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun minal ummati mansurin. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, umat Islam, yang mereka apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhahirina 'alal haq, yang mereka senantiasa unggul di atas apa? Al-haq. Ya. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan mudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, tidak pula orang-orang yang apa? Merendahkan mereka. Ya. Ini al-jamaah. Jadi kalau ada di sana ya, sekelompok orang atau beberapa orang yang mengamalkan Islam sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, siapa mereka? Jamaah. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Al-jamaah. Bukan mengikuti jamaah-jamaah yang didirikan, dibentuk oleh apa? Individu-individu tertentu. Jamaah fulan dengan nama jamaahnya sendiri. Punya pimpinan pusat, punya ADRT gitu ya. Punya yang namanya apa? Prinsip-prinsip yang terkadang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minimalnya lebih mengedepankan jamaah kelompok-kelompoknya dibandingkan dengan apa? Mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara Rasul mengatakan supaya kita berpegang teguh dengan apa? Al-Jamaah. Itu mengikuti Islam yang masih murni sebagaimana yang dibawa Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi kalau menjadi orang Islam itu gampang, Pak. Ya, yang menjadikan orang Islam itu sulit dikarenakan telah apa? Bergeser. Bukan seperti Islam yang dibawa Nabi SAW. Ya. Lebih mengedepankan kepada logikanya. Lebih mengedepankan kepada apa? Pemikiran tokohnya. Ya. Sementara pemikiran tadi apa? Menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi. Hadis-hadis Nabi SAW. Sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yushiku antan zila alaikum hijaratan minas sama, hampir-hampir ya akan turun hujan batu dari langit. Ketika apa? Ketika dikatakan qala Rasulullah, ketika dikatakan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qultum qala Abu Bakrin wa Umar, sementara kalian masih mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, ini yang dicontohkan siapa? Para sahabat yang mulia. Orang-orang yang mulia di tengah kaum ini, di tengah umat ini, bahkan mulia setelah nabinya. Tapi ketika ucapannya ya dibenturkan dengan ucapan nabi, ya, maka apa? Tidak boleh. Harus mengedepankan ucapan Nabi SAW. Artinya permisalan seperti ini para jamaah yang saya muliakan, lebih-lebih kepada apa? Tokoh-tokoh yang ada, ya. Ketika tokoh mereka mengucapkan sebuah ucapan, sebuah pendapat, kemudian menyelisihi apa yang datang dari Nabi SAW, yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang dikedepankan? Ya, tentunya apa? Ucapannya Nabi SAW. Bukan kemudian ikuti, ya, kelompoknya, ikuti apanya, tokohnya tadi. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Ini yang menimpa, ya, musibah yang menimpa apa? Kebanyakan kaum muslimin. Lebih mengedepankan pendapat dari tokoh-tokoh, lebih mengedepankan pendapat dari sebuah kelompok-kelompoknya dibandingkan, ya, mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena masih dengan hawa nafsu, ya, dengan perasaan-perasaan. Ya, kalau nanti saya seperti itu, ya, nanti saya di masyarakat bagaimana? Nabi SAW juga pernah mengalami apa? Hal yang sama. Ketika kebanyakan masyarakatnya ketika itu menyembah kepada berhala, ya, kepada Lata, Uzza, Manat dan seterusnya, datang Nabi SAW dengan membawa apa? Islam. Yang beliau dapatkan cacian, ya, makian, olok-olok dari kaumnya. Apakah Nabi berhenti? Ya sudahlah, saya ikut nyembah berhala saja daripada saya apa? Diejek, ya. Sama ketika ada seorang, ya, seorang muslim yang berusaha mengamalkan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Sementara kebanyakan masyarakat sudah meninggalkan Islam tadi. Ya, lebih mengedepankan tokoh-tokohnya tadi, ya. Akhirnya diejek, ya. Sebagian diejek, ya. Pasukan cungklang, kebanjiran semisal, Pak, ya. Sebagian diejek dengan jenggotnya semisal seperti apa? Kambing semisal, Pak, ya. Ya. Itu ejekan-ejekan. Sementara itu perintah dari Nabi SAW. Ya. Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu. Setiap apa yang datang dari rasul, ambillah. Ikuti wa ma nahakum anhu fantahu. Setiap apa yang dilarang oleh rasul, maka tinggalkanlah. Rasul mengatakan dalam hadisnya, ya. Arkhuliha wa juzu syawarib, semisal. Panjangkanlah jenggot. Kalau punya jenggot, Pak, ya. Ya. Punya jenggot, Pak? Enggak punya, ya. Jenggotnya cuma satu, ya. Ya dibiarkan saja, ya. Yung panjenengan enggak perlu harus ngempani, Pak, ya. Atau ngempani, ya. Ya. Ngasih makan enggak juga ngasih makan. Rasul cuma perintah, ya, arkhuliha. Biarkan jenggotmu. Walaupun dianggap sama orang seperti apa? Mbek semisal, Pak, ya. Atau dianggap loh kayak yang ganteng-ganteng semisal, ya. Risih dan sebagainya. Bukan masalah risih ataupun ganteng ataupun tidak. Perintahnya Nabi. Ya. Yang Allah memerintahkan supaya apa? Diikuti. Ya. Bukan masalah bagus enggak bagusnya. Seperti itu. Ataupun khawatir nanti dicap sebagai teroris dan sebagainya. Oh, tidak mungkin. Ya, alhamdulillah negeri kita juga tidak sembarangan, ya. Pemerintah kita tidak sembarangan dalam menghukum ini teroris dan sebagainya, ya. Baik. Atau seperti tadi, ya. Celana di atas mata kaki. Rasul mengatakan ma'as fala minal ka'baini minal izar fafinar. Setiap apa yang di bawah mata kaki dari sarung ataupun kain celana dan sebagainya, tempatnya di mana? Di neraka. Ini bukan saya ngomong, Pak, tapi siapa? Hadis Nabi SAW. Lah kan itu ada hadis yang mengatakan kalau tidak sombong, ya. Jadi lihat lagi penafsirannya seperti apa, ya. Artinya lebih mengedepankan akal-akalnya tadi, ya. Ya kan kalau sholat saja yang seperti itu, Rasul memerintahkan supaya apa? Ya, seorang tidak menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Bahkan ketika Rasul SAW akan meninggal dunia, ada seorang pemuda yang menjenguk beliau ketika sakit parah. Rasul mengatakan, "Irfa saubaka." Ya. Angkat kain apa? Sarungmu. Angkat pakaianmu tadi, ya, supaya tidak menutupi mata kaki. Ini contoh, Pak, ya. Dan sekian banyak contoh, bukan hanya tadi celana di atas kaki ataupun apa jenggot tadi, dan sekian banyak dalam masalah akidah, masalah ibadah. Setiap perkara yang tidak datang dari Nabi SAW, maka apa? Hendaknya tidak diamalkan. Jangan takut untuk apa? Dicela oleh masyarakat, ya. Panjenengan tidak akan ditanya ya, kenapa menyelisih kebanyakan dari masyarakat, ya, tidak akan ditanya. Tapi akan ditanya, kenapa engkau menyelisih satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan akan ditanya, kenapa menyelisih kebanyakan apa? Orang. Bahkan Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi layudilluka an sabilillah. Kalau engkau, ya, mengikuti kebanyakan manusia. Manusia itu seleranya banyak, Pak, ya. Iya. Panjenengan jadi orang baik saja banyak yang tidak suka. Apalagi jadi orang jahat gitu ya. Lebih-lebih. Jangan kan jadi orang jahat, panjenengan tidur aja seharian. Kan enggak ngapa-ngapain, Pak, ya. Ya enggak ganggu orang, enggak merugikan orang. Dibilang apa tidak? Wah, dibilang, Pak, ya. Bocah sedina turu baik gitu ya. Seharian hanya tidur terus misal. Itu pasti apa? Dibilang. Apalagi seorang yang mengamalkan, ya, syariat Islam. Itu pasti banyak apa? Cemoohan dan sebagainya. Ya. Jadi ketika panjenengan mengamalkan ini, ya, jangan, ya, merasa berat dengan hawa nafsu. Jangan, ya, kita merasa berat dikarenakan apa? Kebanyakan orang yang tidak mengamalkannya dan seterusnya. Insya Allah kalau panjenengan mengamalkan dengan ikhlas apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, janjinya surga. Dan ketika di dunia pun yang tadinya manusia, ya, benci kepada kita, Allah jadikan apa? Ya, mereka ridho kepada kita. Karena Rasul mengatakan, ya, manil tamasa ridallah bisakhatin nas ardahullahu anhu wa ardahun nas. Atau radhiyallahu anhu wa ardahun nas. Barang siapa yang dia, ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala bisakhatin nas, dengan kemurkaan manusia. Manusia pada enggak senang sama dia. Dulu dia tokoh yang diulu-ulukan, tiba-tiba berubah. Masya Allah. Dulu biasa mengamalkan amalan-amalan yang enggak ada contohnya. Tiba-tiba dia tobat. Ya, sudahlah saya tobat. Ya, saya pengen mengamalkan Islam yang sesuai dengan Islamnya Rasul. Banyak yang enggak suka, bahkan dia diturunkan jadi apa? Pangkatnya diturunkan. Dulu ketua semisal, sekarang enggak dianggap apa-apa. Ya, harus siap. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah dengan kemurkaan manusia, Allah ganti. Manusia yang tadinya murka kepada dia menjadi apa? Ridho. Mau contoh, Pak? Mau contoh apa tidak ini, Pak? Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Di awal-awal Islam, bahkan beliau berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Dicemooh, dihina, diolok-olok dan seterusnya. Selama 13 tahun di negerinya sendiri, kampung halamannya sendiri. Ya, ia mencemooh bukan orang lain, pamannya, ya, tokoh-tokoh besar ketika itu musyrikin. Tapi bagaimana dengan beliau bersabar kemudian hijrah ke kota Madinah, ya. Kemudian beliau berdakwah di sana, ketika beliau kembali ke kampungnya pada peristiwa Fathul Makkah, ya. Fara'aitan nas yadkhuluna, manusia melihat manusia dalam keadaan apa? Masuk dalam Islam, ya, dalam keadaan berbondong-bondong. Mereka ridho dengan apa? Islam. Panjenengan juga sama. Ketika mengamalkan sebuah amalan yang mungkin awalnya banyak, ya, mendapatkan pertentangan di masyarakat, panjenengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala ikhlas semata apa? Mengharap pahala Allah. Jangan khawatir. Pasti Allah akan ganti yang tadinya apa? Murka menjadi ridho. Ya. Entah keluarga kita, sanak famili kita, ya, orang tua kita yang tadinya benci semisal, pasti akan Allah ganti menjadi, ya, ridho kepada kita. Sebaliknya para jamaah, manil tamasa ridho nas, barang siapa yang mencari ridhonya manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti. Yang tadinya manusia ridho kepada dia menjadi apa? Murka kepadanya. Kenapa? Dikarenakan yang namanya ridho nas syai'un la yudrok. Dikatakan oleh orang Arab, ridhonya manusia itu, ya, sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Tadi saya gambarkan, Pak, ya. Jangankan orang beraktivitas, orang tidur saja, ya. Pasti apa? Ya, diomong itu, Pak, ya. Ya, dikomplain, Pak, ya. Apalagi orang yang berbuat seperti itu. Ya, maka ketika mengamalkan Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diamalkan semata-mata mengharap pahala Allah. Semata mengharap apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa? berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada ataupun jamaah-jamaah yang bukan jamaahnya Nabi SAW, ya, dengan nama-nama sendiri, dengan bikin logo, bikin apa namanya banner-banner, dengan bikin kaos-kaos di sablon dan seterusnya, jaketnya digambarin itu di bordir dan sebagainya. Apa tujuannya kira-kira? Tujuannya berbangga dengan kelompoknya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap hisab, setiap kelompok-kelompok, ya, mereka pasti akan apa? Membanggakan setiap yang ada pada kelompoknya. Kelompok satu mengatakan kita yang paling benar. Yang satu juga apa? Kita yang paling benar, kita yang paling banyak, dan seterusnya. Tapi apakah itu ukurannya? Tidak. Ya. Tapi ukuran sebuah kebenaran, ya, adalah tadi, setiap apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang diamalkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sekalipun sendirian, ya, maka Anda dikatakan sebagai al-jamaah. Ya. Baik. Ini dari makna apa? Al-jamaah. Masya Allah. Masih ada waktu para jamaah. Ya. Baik. Atau mau ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Gantian, Pak, ya. Ada yang bertanya para jamaah? Sebelah kanan, sebelah tengah, sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri ini muda-muda, Pak, ya. Ya. Kalau sebelah kanan sepuh-sepuh nggih, Pak. Ya. Nggih. Kalau tengah ini sedang ini. Ada yang bertanya para jamaah? Sebelum saya lanjutkan. Tinggal berapa menit ini? Oh, sudah habis waktunya? Sudah, Pak. Oh, Masya Allah. 5 menit? Ya, katanya Mas Fasus ini 5 menit lagi. Ada yang bertanya? Bapak-bapak? Enggak ada? Silakan. Ya enggak termasuk, Pak. Orang tidur, orang pakai sepatu, kaos kaki, ya enggak apa-apa, Pak. Itu menjuru dari atas ke bawah, gitu. Orang pakai mantel juga, ya, disebutkan faedahnya tidak mengapa kalau dia harus apa? Isbal. Oh, mantelnya harus dipotong gitu ya. Ya, fungsinya nanti tidak berfungsi sebagai mantel. Ya. Nah, gitu, Pak, ya. Apalagi kemul tadi, berarti kemulnya harus di atas mata kaki, ya, tidak, Pak, ya. Atau semisal kaos kakinya di atas mata kaki, gimana kalau kaos kaki di atas mata kaki? Ya, kaos kakian, Pak, ya. Atau sepatu, ya, sepatunya di atas mata kaki ya nggak ada, ya. Jadi dari atas ke bawah, seperti itu. Ya, gitu, Pak, ya. Pertanyaannya jadi lucu, Pak, ya. Ya. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu. Gimana, Pak? Okay. Oh iya. Ada yang bertanya, boleh tidak merapikan jenggot itu ya? Dicukur habis, Pak? Oh enggak. Setiap saat. Iya. Sudah sepuh, Pak, ya? Okay. Jadi disebutkan ya Nabi SAW ketika menyebutkan terkait dengan sifat khalfiyah. Khalfiyah itu rupa gitu ya. Dikatakan para sahabat, nahnu na'rifu biqira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitirabi lihyatihi. Dahulu kami mengetahui bacaan Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat ya. Itu dengan apa? Dengan bergetarnya apa? Jenggotnya Rasul. Digambarkan jenggotnya Rasul SAW itu apa? Lebat. Ya, tapi ya jangan berkecil hati yang enggak punya jenggot tadi, Pak, ya. Jenggotnya paling 3 ya, berapa. Terus bagaimana hukum untuk apa? Merapikan jenggot tadi. Ya. Hukumnya bagaimana? Rasul mengatakan arhu. Arhu itu dibiarkan. Dibiarkan. Tapi ya jangan dibiarkan selembra-selembra gitu, Pak, ya. Mentang-mentang dikatakan biarkan saja. Ya ada yang madep ke sini, madep ke sini. Ya enggak, Pak. Maksudnya di dibiarkan maksudnya apa? Jangan dipotong gitu. Jangan dipotong. Hanya di rapikan maksudnya apa? ya supaya jangan berantakan. Tapi kalau dipotong, ya tidak boleh. Adapun riwayat yang menyebutkan, ya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau memotong ketika sudah apa? Satu genggam. Wallahu a'lam yundur fi sihhatihi. Dilihat kesahihan riwayat tadi. Namun pendapat jumhur ulama, ya bahwasanya yang namanya jenggot tidak apa? Dirapikan atau dipotong. Ya. Tidak dirapikan atau dipotong. Begitu, Pak ya. Walaupun risih, Pak ya. Yang dipotong kumisnya, Pak. Nah, itu. Kumisnya dipotong lagi. Jangan apa namanya terlalu tebal. Ya. Karena Rasul menggandengkan dalam dalam apa namanya? Hadis ini arkhulifa aliha wa juzu syawarib. Rapikan yang namanya apa? Kumis. Ya bukan berarti dicukur gundul kumisnya, ya tidak. Ya, tapi apa? Dirapikan. Kalau kumisnya dirapikan. Ya. Tidak dikerok, Pak ya. Tapi dirapikan saja. Dipendekin, ya. Justru kumisnya, Pak ya. Kalau jenggotnya dibiarkan saja, ya. Dan niatkan ketika panjenengan itu mengamalkan sebuah syariat, ya, harus mengharap apa? Pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma buat tren-trenan gitu ya. Anak-anak band yang berjenggot, ada itu anak-anak band di Kepang gitu ya. Maka itu tidak dalam rangka itiba, tidak dalam rangka mengikuti Nabi, hanya apa? Gaul gitu ya. Tapi mereka enggak dikecam, enggak di apa? Enggak di apa namanya? Diolok-olok. Ya keren saja, tapi kalau orang Islam kalau berjenggot, ya banyak yang ngomong. Karena gitu. Ya, ya memang seperti itu yang namanya apa? Sunnatullah. Jadi yang sudah berjenggot ya dipelihara, jangan dipotong. Yang kemarin masih dipotong ya sekarang dipelihara, Pak ya. Ya, bertobat kepada Allah. Karena itu penyelisihan kepada Nabi ya. Bahkan disebutkan setelahnya Khaliful Majusa. Dalam mereka menyelisih orang-orang Majusi. Jangan takut, bok diri kita terus jangan takut, Pak. Enggak salah tangkap insyaallah, Pak. Ya. Ya, mereka para Densus 88 ya. Para aparatur pemerintahan itu bukan orang-orang sembarangan, ya. Tahu persis bagaimana jalur-jalur terorisme dan seterusnya. Panjenengan bukan dianggap sebagai terorisme. Begitu, Pak ya. Ya. Dan niatkan tadi ikhlas semata mengharapkan pahala Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.